Bagaimana hukumnya berjualan di mana ini? Di momen malam tahun baru, karena pada saat itu sangat ramai akan calon pembeli. Kalau penjualan itu memang dasarnya sudah di situ, kita punya sebuah tempat tahun baru atau tidak tetap kita jual, silahkan saja, nggak ada masalah, gitu kan? Tapi kalau tidak, makanya ada rincian. Kalau seandainya tempat itu memang umum saja, artinya kita tidak berhubungan dengan masalah tahun barunya, emang di depan rumah banyak orang yang lagi ngumpul, kita lagi mau jual kopi, ini masih umum. Ulama mengatakan umum, dia cuma mau menjual kepada orang-orang ini, gitu kan? Tapi kalau sekaligus niatnya untuk merayakan, itu tidak boleh. Kalau mau saran saya, enggak usah. Tidur, bangun sholat tahajud, minta sama Allah rezeki, berzikir, baca Quran lebih baik. Allahu'alam, jauh lebih baik. Karena begini loh, setiap orang yang berhubungan dengan seseorang atau sesuatu kegiatan pasti berefek. Pasti berefek. Kita masuk ke sebuah lokasi, orang-orang itu lagi majelis ilmu seperti ini. Kira-kira apa efeknya? Minimal kalau dia cuma datang sholat, dia bisa mendengarkan. Minimal. Atau mungkin dia duduk juga ikut dengar. Kita masuk ke sebuah tempat, orang lagi pada berantem semua. Kita hanya jadi berantem di situ, karena bingung. Gitu kan? Nggak tahu harus buat apa. Pasti ada tampiasannya. Orang lagi ngerayain tahun baru, tiup trompet, lagi ngomong, ada orang pacaran, terus kita dagang di situ. Kira-kira ada efeknya nggak? Pasti ada efek. Minimal lihat auratnya orang, minimal dengar trompetnya, minimal ini dan minimal itu. Hanya karena kita mau jual berapa? 100 gelas kopi? Gitu kan? Lebih baik di Tabligh Akbar saya aja jual kopi nanti. Gitu kan? Insya Allah dapat pahala.